Mitra Bisnis, belum lama ini Kwi Kian Gi kembali tampil dalam program diskusi ekonomi di salah satu stasiun TV nasional yang membahas tentang indikasi perang dagang antara Indonesia dengan Amerika terkait dengan larangan masuknya daging sapi Amerika ke Indonesia akibat wabah sapi gila di Amerika, serta larangan peredaran rokok kretek Indonesia di Amerika, berikut blokade-blokade lainnya. Untuk membahas apa benar perang dagang memang terjadi antara Indonesia dengan Amerika, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apa benar perang itu memang benar-benar terjadi? Sama sekali tidak. Ya, artinya Amerika dikerjain Indonesia dikerjain oleh Amerika. Nah, Amerika motifnya apa? Enggak jelas, karena ya Amerika kan bisa melakukan sesuka-sukanya saja. Nah, terus Indonesia mau ngebales, yang mau dibales apa? Itu ditafsirkan sebagai pembalasan bahwa melarang impor daging sapi yang kena apa itu perpenyakitan kan? Ya, kalau terang-terangan bahwa itu memang perpenyakitan ya mesti dilarang, tapi itu kan tidak berarti perang dagang. Itu memang tugas pemerintah untuk melindungi itu gitu kan. Jadi Bapak melihat aksi kita mencegah masuknya daging sapi dari Amerika sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang dagang ya Pak Kwik? Tidak ada sama sekali. Jadi saya sendiri juga kaget waktu wawancara itu kok tentang itu, karena pemberitahuannya diminta datang waktu saya tanya topiknya apa, bagaimana menghindarkan diri dari pendiktian asing gitu. Tapi yang keluar kok perang dagang. Hanya isinya mengenai pendiktian asing akhirnya juga terbicarakan kan. Tapi pastinya Bapak melihat perang dagang antara Indonesia dengan Amerika memang benar-benar tidak ada ya Pak? Tidak pernah ada. Yang pernah adalah penyetiran. Indonesia tidak bisa perang bagaimana? Itu kan waktu di metode itu saya katakan. Mau perang bagaimana? Diperlakukan dengan cara yang paling melanggar hubungan diplomatik yang paling mendasar, iya aja kok. Orang Indo itu kan ada reciprocity namanya, reciprocity, timbal balik, asas timbal balik. Orang kita kalau minta visa setengah mati udah luar biasa. Tetapi di negara-negara yang kita nggak bisa masuk, yang susah sekali itu datang tanpa visa, on arrival gitu kan. Itu diterima itu bagaimana? Alasannya apa? Di visa gitu. Ya uang kecil itu susah lah. Makanya saya katakan alasannya apa ya? Karena pemimpinnya udah kembali jadi Inlander lagi itu. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.